selalu datang dalam kehidupan. Terang gelap jelas mana yang memberi pengharapan. Hanya saja dalam realitanya kita seringkali salah membuat keputusan. Terang yang harus dipilih justru terjebak dan berputar di kegelapan. Padahal teranglah yang memberi kehidupan, sementara kegelapan hanyalah jalan orang pasik yang menuju kehancuran. Pasti arahnya, tapi entah mengapa kita terbawa ke sana. Padahal jalan terang adalah jalan yang memberikan harapan dan masa depan, kehidupan yang menjanjikan. Tapi entah mengapa pula kaki sulit melangkah ke sana. Pilihan ini bukan soal matematika. Kalau saja itu urusannya, betapa sangat mudah untuk memilih jalan terang dan bukan yang gelap. Tetapi kenyataan yang mengajarkan kepada kita menguji coba seluruh kehidupan kita. Karena itu kita perlu untuk memeriksa diri, memilih yang tepat, tak lagi berjalan di kegelapan, tapi berjalan di terang yang benderang. Mudah untuk mengatakan, tak terlalu susah untuk menganalisa. Tetapi jangan lupa, menjadi sangat sulit membuat keputusan untuk berada. Ya, berada di jalan yang terang. Sekalipun kesimpulannya sudah menjadi amat sangat jelas, itulah yang harus dipilih dan bukan yang lainnya. Tumbuhkan kekuatan pada diri untuk bisa membuat pilihan jitu. Jalan yang terang, bukan jalan kegelapan.